Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ya. Maksudnya beliau di atas yakin mubin. Nah, keyakinan yang sangat jelas tentang kebenarannya. Dan batilnya apa yang selainnya. Kebenaran tentang mentauhidkan Allah, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah semata. Itulah yang namanya kebenaran yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Alladzi taqumu 'alaihil barahin wal adillah al-qati'ah. Yang tegak di atas dalil, ya, yang tegak di atasnya dalil-dalil, bukti-bukti yang konkret, akurat, sehingga orang yang mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya semata, itu adalah suatu kebenaran yang memiliki sekian banyak dalil-dalil. Jadi alasannya itu jelas. Alasannya itu betul-betul tepat, akurat. Akan tapi orang yang menyembah selain Allah enggak punya alasan yang membenarkan perbuatannya itu. Enggak punya alasan yang menunjukkan tentang benarnya perbuatan dia. Atas dasar apa selain Allah itu disembah? Mencipta enggak mampu. Kekuasaan enggak punya. Memberikan, mendatangkan kemanfaatan tak mampu. Menolak madarat juga enggak bisa. Atas dasar apa diibadahi? Alasan apa mengibadah selain Allah? Enggak punya alasan. Ma angzalallahu biha min sultan. Allah enggak turunkan hujah tentang amalan itu, perbuatan itu. Tapi kalau orang yang mentauhidkan Allah ditanya, kenapa Anda mengibadahi Allah semata? Sekian banyak alasan-alasan, dalil-dalil yang menunjukkan seperti itu. Baik syar'iyah maupun aqliyah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat itu dinamakan oleh para ulama dengan hukukul asyarah. Ayat yang menjelaskan hak-hak yang 10. Ada 10 hak disebutkan di situ. Yang paling pertamanya adalah hakullah alal ibad. Haknya Allah atas hamba. Maknanya hamba punya kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala berupa mengibadahinya semata. Dan itu dakwah semua para rasul, para nabi. Secara akal Allah Esa dalam mencipta, Allah Esa di dalam mengatur alam semesta, Allah Esa dalam kekuasaannya terhadap alam semesta ini, maka Allah pula yang berhak diibadahi. Adapun selain Allah, enggak punya alasan kita mengibadahinya. Enggak mampu mencipta, enggak mampu mendatangkan manfaat. Makanya Allah katakan, ayuhan nas, duriba masal, fastami'ulah. Bagai segenap manusia telah dibuat perumpamaan, maka kalian dengarkan perumpamaan itu. Innalladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban wala wijtama'ulah. Sesungguhnya apa yang kalian ibadahi dari selain Allah, apapun bentuknya, tidak mampu menciptakan lalat. Jangankan menciptakan langit 7 lapis tanpa tiang, menciptakan bumi 7 lapis sekian banyak. Kemanfaatan-kemanfaatan yang didapatkan oleh manusia di dalam perut bumi ini. Ada penambangan batu bara, penambangan emas, penambangan perak, dan lain sebagainya. Allah sendiri dalam mencipta. Cuma 6 hari Allah ciptakan langit dan bumi. Sedangkan yang disembah dari selain Allah tidak mampu mencipta, walaupun lalat, makhluk kecil kan. Jangankan sendirian, seandainya bersatu padu, sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah, gotong royong, rame-rame buat lalat, itu pun gak mampu pula. Wa iyaslubhumu dzubabu la yastanqidhuhu min. Bahkan ketika ada lalat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyambar sesuatu yang disuguhkan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah tadi. Biasanya orang-orang yang punya sesembahan-sesembahan itu selain Allah memberikan sesajen. Nah, pada waktu-waktu tertentu yang nyembah kuburan, nyembah pohon, nyembah batu, nyembah patung. Jadi justru penyembahnya yang memberikan suguhan-suguhan. Nah, ketika ada lalat ciptaan Allah menyambar sesuatu tadi, makanan yang disuguhkan, la yastanqidhuhu min. Sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah tadi enggak mampu merebut kembali dari lalat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bisa? Yang nyembah-nyembah patung disuguhi misalkan ayam bakar atau apalah makanan, ada lalat ciptaan Allah menyambar, jangan, itu punya saya. Gak bisa ngerebut, diem aja. Nah, ini perumpamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwan. Maka Allah katakan dalam akhir ayat, da'ufat talibu wal matlub, sangat amat lemah pihak yang menyembah maupun pihak yang disembah. Yang disembah manusia lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, lemah kita. Kalau mengibadahi selain Allah, malah mengibadahi sesuatu yang lebih lemah lagi. Ini bah patung. Kalau manusia digebuk bisa ngindar, patung digebuk diem, protol paling kepalanya. Nah, masih mending manusianya. Sungguh amat lemah pihak yang menyembah maupun yang disembah. Punya dasar apa coba yang nyembah selain Allah? Sekali lagi, tak punya dasar sedikit pun. Nah, makanya Allah katakan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah adalah orang bodoh. Wa man adal mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Tidak ada orang lebih bodoh daripada orang menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mengabulkan apa yang dimohonnya, sampai hari kiamat enggak akan mampu. Ini ikhwan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, betul-betul ala bayyinatin min rabbihi, di atas penjelasan yang nyata dari Rabbnya. Itu yang seharusnya kita ikuti. Itu yang seharusnya kita ikuti, termasuk orang yang beriman kepadanya. Jangan malah mengikuti orang-orang musyrikin, nyembah patung, nyembah pohon, pisang saja tumbang kok pohonnya. Nah, taib. Sehingga itu yang harus kita yakini dan kita amalkan. Karena itu adalah hak, kebenaran. Dan Pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, pengikhlasan ibadah hanya kepada-Nya semata, itu merupakan persaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau merupakan a'dalus syuhud minal khalq alal itlaq, orang yang paling adil dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, paling adil persaksiannya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Bahkan tidak hanya Rasul saja yang menyaksikan tentang keesaannya, Allah sendiri pun mempersaksikan, para malaikat dan orang berilmu, sehingga ketauhidan, pengesaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, itu merupakan perkara yang paling besar. Nah, sesuatu yang paling besar persaksian. Nah, a'zamul masyhud bih, sesuatu yang dipersaksikan yang paling besar perkaranya. Bahkan yang mempersaksikan pun a'zamus syuhud, karena mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, para rasulnya. Sehingga ikhwan, dari ini semua tidak ada keraguan sedikit pun, ya, tidak ada keraguan sedikit pun untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil sangat jelas, bukti sangat nyata. Akan tetapi barakallahu fikum, pentauhidan Allah Subhanahu wa taala yang begitu jelas dan amat gamblang seperti ini oleh orang-orang musyrikin didustakan. Wa kadzabtum bih, namun kalian wahai orang musyrik malah mendustakannya, enggak mau meyakininya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Nah, adapun azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, apakah disegerakan ataukah Allah tunda, itu kembali kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum itu melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa kama annahu huwa alladhi hakama bil hukmi syar'i fa amara wa naha fa innahu sayahkumu bil hukmil jazai fa yusibu wa yu'aqibu bihasab ma taqtadihi hikmatuh. Naam, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi dengan hukum syar'i, maka Allah memerintah, Allah melarang. Di dalam syarat ini, di sana ada al-awamir wa nawahi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga akan menghukumi dengan hukum jazai, hukum yang berkaitan dengan masalah balasan. Fa yusibu wa yu'aqibu, Allah akan memberikan pahala, ganjaran bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah pun akan yu'aqib, akan mengiqab, menghukum, mengazab, menyiksa orang yang tidak mau beriman, orang yang menentang Allah dan Rasulnya, bihasab, sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan hikmahnya. Fal-i'tirad ala hukmihi mutlaqan madfu'. Kasih tanda itu ya ikhwan. Fal-i'tirad ala hukmihi mutlaqan madfu'. I'tirad, bahasa kitanya menyanggah, menyangkal. Menyanggah, menyangkal atas hukum Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, secara keseluruhan. Apakah hukum yang terkait dengan syar'i atau dengan jazai? Seluruhnya. Kalau sampai menyanggah hukum Allah Subhanahu wa taala, itu madfu'. Sesuatu yang tercegah. Maknanya orang itu enggak punya alasan. Enggak punya alasan, enggak punya bukti yang membenarkan atas perbuatannya berupa menyanggah hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Zat yang maha bijaksana, sempurna kebijaksanaannya, sebagaimana sempurna seluruh sifat-sifatnya. Nah, tidak ada kecacatan, tidak ada kekurangan, aib. Bedanya dengan sifat makhluk. Sehingga menyanggah atas hukum Allah Subhanahu wa taala secara mutlak seluruhnya, madfu', sesuatu yang tercegah, terhalang, enggak ada alasan, sehingga harus menerima istislam. Wa qad awdaha as-sabila wa qassa 'ala 'ibadihi al-haqqa qassan qata'a bihi ma'adhirahum wang qata'at lahu hujjatuhum. Kenapa kau menyanggah hukum Allah Subhanahu wa taala itu tertolak, tertahan? Enggak ada alasan dia enggak bisa menyanggah hukum Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan seperti itu perbuatan enggak benar. Dikarenakan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan auto hasabil, jalan. Allah Subhanahu wa taala sudah Allah jelaskan jalan yang akan mengantarkan orang yang menempuhnya menuju keselamatan dunia maupun akhirat, sudah Allah jelaskan. Sebagaimana jalan yang akan mengantarkan orang menempuhnya menuju kebinasaan, azab di dunia maupun di akhirat pun sudah Allah jelaskan dan diperingatkan. Allah utus Rasulnya, Allah turunkan kitabnya, sehingga enggak ada alasan lagi bagi manusia untuk tidak tahu. Sehingga tidak bisa dia nanti akan beralasan menyanggah Allah Subhanahu wa taala ketika hendak mengazabnya. Fala yalumanna ila nafsah, janganlah dia mencela kecuali celalah diri sendiri, kenapa enggak mau belajar. Wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uh, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka kalian ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyimpang ke kanan ke kiri dari jalan-jalan ahli bid'ah wa ahli ahwa. Wa qasa 'ala 'ibadihi al-haqq, dan Allah pun menerangkan terhadap hamba-hambanya kebenaran. Qassan, dengan sebenar-benarnya keterangan. Qata'a bihi ma'adhirahum, yang memutuskan dengan keterangan tersebut udzur-udzur mereka, alasan-alasan mereka. Al-Quran telah Allah turunkan, Rasul telah diutus, bahkan Rasul mengatakan tidak ada sesuatu pun yang akan mengantarkan kalian ke surga, mengantarkan kalian ke dalam, mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, melainkan sudah kuperintahkan kalian dengannya. Sebagaimana tidak ada sesuatu pun yang akan mendekatkan kalian ke neraka dan menjauhkan dari surga, melainkan aku pun telah memperingatkan kalian darinya. Tinggal kitanya mau belajar apa tidak. Nah, walaupun sudah tua, tapi kalau enggak mau belajar, ya pengetahuannya kayak gitu, enggak kayak gitu. Nah, kadang wudu saja belum tahu bagaimana cara Rasul berwudu, kan memprihatinkan. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, ketika diberikan hidayah untuk mempelajari agamanya, cinta mempelajari agama, cinta menjalankan syariat agama. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Nah, Allah meletakkan syariat ini, Allah tunjukkan kepada kita apa yang terbaik untuk kita. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini telah menunjukkan kepada perkara yang terbaiknya. Tidak hanya sekedar baik, bahkan yang terbaik. Namun tidak semua orang memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka terasa berat kalau diajak belajar agama. Tapi begitu ringan ketika diajak bermaksiat. Hura-hura, foya-foya. Tidak sadarkah bahwa dia hidup, Allah yang menghidupkan. Dia sehat, Allah yang memberikan kesehatan. Dia punya harta, Allah yang memberikan harta. Apakah pantas untuk bermaksiat kepada yang memberinya? Nas'alullah salamatu wal afiyah. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Sehingga dengan jelasnya keterangan Allah Subhanahu wa taala yang memutus udzur-udzur mereka, memutus alasan-alasan mereka, argumentasi-argumentasi mereka, akan binasalah orang yang binasa di atas keterangan, dan hiduplah orang yang hidup pun di atas keterangan pula. Enggak ada tersamar sedikit pun mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mengantarkan kepada keselamatan dan kebahagiaan, mana yang akan mengantarkan kepada kebinasaan dan kehinaan. Semua sudah dijelaskan. Nah, enggak ada lagi alasan bagi manusia. Wa huwa khairul fasilin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memutuskan perkara. Baina ibadihi fid dunya wal akhirah, yang memutuskan perkara di antara hamba-hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan Sunnah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Nah, dikembalikan ke situ sebagai patokan untuk memutuskan perkara maupun di akhirat kelak. Allah yang akan memutuskan perkaranya. Di dunia bisa saja orang bersilat lidah. Nah, di sana tidak mungkin orang itu akan bisa mempermainkan kata. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghakimi langsung. Fa yafsilu bainahum faslan yahmaduhu alaihi hatta man qada alaihi wa wajjaha al-haqqa nahwah. Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan di antara mereka dengan sebuah keputusan yang akan memuji keputusan tersebut, yang akan memuji Allah Subhanahu wa taala atas keputusan tersebut, sampai pun orang yang Allah putuskan perkaranya pada orang tersebut dan yang kebenaran diarahkan kepadanya, sampai pun pihak yang diputuskan perkaranya betul-betul mengakui tentang kebijakan, keputusan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah khairul fasilin, sebaik-baik yang memutuskan perkara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk terus istimrar di dalam talabul ilm dan istiqomah di atas tauhid, di atas sunnah. Itu yang Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau senantiasa membacakan doa, Allahumma ahyina 'alal islami wa sunnah wa amitna 'alal islami wa sunnah. Ya Allah, hidupkanlah kami di atas Islam dan sunnah, dan wafatkanlah kami pula di atas Islam dan sunnah. Amin ya mujibas sa'ilin. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.